Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hasifillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pembahasan kita masih pada pembahasan hadis yang ke-1208, yang hadis tersebut pada pertemuan yang lalu baru kita baca dan belum kita bahas, dan juga belum kita baca penjelasan dan faedah dari hadis tersebut. Baiklah, kita ulangi lagi agar supaya pembahasan lebih nyambung dan lebih jelas. Wa an ibni amrin radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna a'tan nasi 'alallahi thalathatun man qatala fi haramillah aw qatala ghayra qatilihi aw qatala li dhuhlil jahiliyah. Akhrajahu ibnu Hibban bi haditsin sahahahu wa asluhu fil Bukhari min hadits ibni Abbas. Dan dari Ibnu Amr, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling durhaka kepada Allah ada 3 golongan, yaitu orang yang membunuh di tanah haram, atau orang yang membunuh bukan orang yang membunuh, atau membunuh karena permusuhan jahiliyah. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sebuah hadis yang beliau sahihkan, dan asal hadis ini di dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyatakan inna a'tan nasi 'alallahi thalathatun. Sesungguhnya manusia yang paling durhaka kepada Allah, asyadduhum tamarrudan wa utuwan. Manusia yang paling durhaka, yang paling menentang Allah, salasatun, ada 3 golongan, 3 jenis manusia. Yang pertama, man qatala fi haramillah, orang yang membunuh di tanah haram. Dan yang dimaksud dengan tanah haram di dalam hadis ini adalah Makkah. Orang yang membunuh di tanah haram Makkah. Yang kedua, orang yang membunuh, orang yang tidak membunuh. Orang yang membunuh, orang yang tidak membunuh. Itu artinya membunuh dengan pembunuhan yang tidak hak, membunuh orang yang tidak membunuh. Yang ketiga adalah orang yang membunuh karena sebab permusuhan, karena sebab balas dendam jahiliyah. Itu tiga jenis manusia yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh beliau, dan asal hadis ini di dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Abbas yang lafadznya, asal hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ibnu Abbas yang lafadz hadisnya adalah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nasi ilallahi thalathatun, manusia yang paling dimurkai oleh Allah ada tiga golongan. Mulhidun fil haram. Yang pertama adalah orang yang mulhid, yang melakukan penyimpangan di tanah haram. Wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Yang kedua, orang yang di dalam Islam mencari ajaran jahiliyah. Wa muttalibu damim ri'in bi ghairi haqqin liyuhriqa damahu. Dan yang ketiga adalah orang yang menuntut darahnya seorang tanpa hak. Menuntut darahnya seorang tanpa hak. Liyuhriqa damahu, untuk menumpahkan darahnya. Rahul Bukhari. Ini asal dari hadis yang dibawakan oleh penulis dalam Kitabul Maram ini, yang ada di dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Abbas, yang dalam hadis tersebut Rasulullah menyatakan manusia yang paling dimurkai oleh Allah ada tiga jenis manusia, tiga golongan manusia. Yang pertama adalah mulhid fil haram, orang yang mulhid, yang menyimpang di tanah haram, yang melakukan kejahatan di tanah haram. Ya. Ini lebih umum. Termasuk mulhid adalah orang yang membunuh di tanah haram, tanah haram Makkah. Yang kedua, orang yang di dalam Islam mencari ajaran jahiliyah. Ini orang yang paling dibenci oleh Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang menuntut darahnya seorang tanpa hak. Tujuannya adalah untuk menumpahkan darahnya dia. Nah, hadis ini sebagai dalil untuk beberapa hukum. Hadis ini sebagai dalil untuk beberapa hukum, yang ini adalah merupakan faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang syiddatu tahrimi hadhil jaraimi tsalatsah. Hadis ini menunjukkan tentang syiddatu tahrimi hadhil jaraimi tsalatsah. Sangat haramnya tiga kejahatan yang ada dalam hadis ini. Siddatu tahrimi hadhil jaraimi tsalats. Jadi sangat haramnya tiga kejahatan yang ada dalam hadis ini. Wa wasfu sahibiha bi annahu ashaddun nasi tajabburan wa utuwan. Dan pelakunya, pelaku tiga kejahatan yang ada dalam hadis ini, disifati dengan sifat sebagai manusia yang paling durhaka, manusia yang paling kejam, yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah man qatala fi haramillah, orang yang membunuh di tanah haram, orang yang membunuh di tanah haram Makkah. Membunuh yang dimaksud di sini adalah membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, yang membunuh orang lain, membunuh jiwa tanpa hak, itu sudah merupakan perbuatan yang sangat diharamkan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh itu termasuk dari a'zamudzunub ba'da syirki, dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Nah, ketika itu dilakukan di tanah haram Makkah, maka keharamannya lebih berat dan lebih besar, dosanya lebih besar. Tanah haram Makkah adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang aman, tanah suci yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanah haram, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanah haram sejak diciptakan langit dan bumi. Makkah itu menjadi tanah haram ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menetapkan Makkah tanah haram itu Allah Subhanahu wa taala, dan ditetapkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, maka Allah memilih dan menetapkan Makkah itu sebagai tanah haram. Akan tetapi yang mendapatkan amanah, yang mendapatkan perintah untuk mengumumkan Makkah sebagai tanah haram itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tetapi bukan berarti Makkah itu menjadi tanah haram sejak zamannya Nabi Ibrahim. Bukanlah tanah haram itu ditetapkan oleh Nabi Ibrahim sejak zamannya beliau, tidak. Tanah haram Makkah itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang menetapkan Makkah sebagai tanah haram sejak diciptakan langit dan bumi. Kemudian Nabi Ibrahim yang mendapatkan wahyu, yang mendapatkan perintah untuk memberitahukan tanah haram Makkah, Makkah sebagai tanah haram. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Makkah sebagai tanah haram memiliki hukum-hukum tersendiri yang tidak dimiliki oleh tempat yang lain. Dan tingkat tanah haram di dunia ini ada dua, Makkah, Madinah. Akan tetapi Makkah itu lebih mulia daripada Madinah. Oleh karena itu kita tahu satu kali sholat di Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram yang ada di Makkah itu lebih afdol dibandingkan sholat di masjid lain dengan berapa? 1,000, 2,000, 100,000 satu kali sholat di Masjidil Haram lebih baik dibandingkan sholat di masjid lain dengan 100,000 kali lipat. Kalau di Madinah, di Masjid Nabawi, satu kali sholat di Masjid Nabawi lebih afdal, lebih baik dibandingkan sholat di masjid lain selain Masjidil Haram 1,000 kali lipatnya. Ya. Sehingga satu kali sholat di Masjidil Haram, ya, 100 kali lipat lebih baik daripada di Masjid Nabawi. Ya. Kalau dibandingkan dengan Masjid Al-Jihad, ya, Masjid Nabawi 1000 kali lipat lebih baik. Kalau dibandingkan dengan Makkah 100 kali lipat, ya, 100.000 kali lipat lebih baik. Nah, itu menunjukkan bahwa Makkah itu, tanah roh Makkah itu lebih afdol. Dan sekian banyak kekhususan-kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk tanah haram Makkah, ya, diharamkan peperangan di tanah haram Makkah, ya, pernah dihalalkan perang hanya sesaat, sebentar di siang hari, yaitu pada waktu Fathu Makkah. Setelah itu kembali diharamkan lagi, ya, berperang di tanah haram Makkah, ya, itu diharamkan, tidak diperbolehkan, ya. Sejak zaman dulu diharamkan. Pernah dihalalkan untuk Nabi, khusus untuk Nabi, itu sebentar di siang hari, itu pada waktu Fathu Makkah. Dan setelah itu tidak halal lagi sampai hari kiamat. Dan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, beberapa kekhususan tanah haram Makkah. Nah, kalau berperang atau kalau membunuh jiwa, membunuh orang di luar Makkah itu haram, dosanya besar, termasuk dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan, ketika itu dilakukan di Makkah, maka lebih diharamkan lagi, dosanya lebih besar, ya. Dan di antara kekhususan Makkah ini, ketika orang berniat untuk melakukan dosa, seorang berniat melakukan dosa, melakukan kejelekan, walaupun tidak dilaksanakan, niat tidak diwujudkan, itu sudah ditetapkan dosa dan Allah membalasnya dengan azab yang pedih. Bisa dilihat di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut berfirman, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adzabin alim. Barang siapa yang berkehendak, barang siapa yang berniat, fihi fil haram, di tanah haram Makkah, barang siapa yang berniat, berkehendak di tanah haram Makkah, bi ilhadin bi zulmin, untuk melakukan kejahatan secara zalim, nudziqhu min adzabin alim, kami timpakan kepadanya azab yang pedih. Kalau di luar tanah haram Makkah, orang berniat melakukan kejelekan, kalau kemudian niatnya diurungkan, malah dapat pahala. Ya. Kalau tidak melakukan, tapi kalau di tanah haram Makkah, berniat untuk melakukan kejelekan, ya, berniat untuk melakukan kejelekan, itu sudah ditetapkan sebagai dosa dan akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa saja yang di tanah haram Makkah melakukan ilhad, melakukan ilhad itu al-mail an ta'atillah ila ma'siyatih, menyimpang dari ketaatan kepada Allah, melakukan kemaksiatan ya, yang itu diharamkan di setiap waktu dan di setiap tempat, namun di tanah haram maka karena kemuliaan tempat itu lebih diharamkan lagi, dosanya lebih besar ya. Binatang buruannya aja haram dibunuh, bahkan jangankan dibunuh, di tanah haram Makkah binatang-binatang liar itu digertak, nggak boleh ya. Udah lewat ada burung digertak ya. Itu nggak boleh, dilarang ya. Nah, pohon-pohonnya nggak boleh dipotong, bahkan yang durinya saja nggak boleh dipatahkan. Berniat untuk melakukan kejelekan, baru niat saja di dalam hati, niat di dalam hati dan tidak melaksanakan niatnya, itu sudah dosa dan mendapatkan ancaman untuk mendapatkan azab yang pedih. Nah, tentu kalau niatnya dilaksanakan itu lebih berat lagi, dosanya lebih besar lagi. Nah, orang yang melakukan tindak kejahatan, dosa yang besar, yang paling besar setelah kesyirikan yaitu membunuh jiwa, itu tentunya lebih berat lagi, dosanya lebih besar. Nah, penulis membawakan hadis ini di dalam bab adiyat. Penulis membawakan hadis ini dalam bab diat, ya, denda tindak jinayah kejahatan adalah sebagai dalil bahwa membunuh jiwa di tanah haram Makkah diatnya itu lebih berat daripada di luar tanah haram Makkah. Tetapi masalah ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang masalah diat, tentang masalah denda untuk tindak pembunuhan. Sebagian ulama menyatakan tidak dibedakan, baik yang dilakukan di tanah haram Makkah atau di luar tanah haram Makkah, tetapi masalah dosa itu lebih besar, tapi masalah diat sama. Sebagian ulama ada yang menyatakan diatnya itu lebih besar ya. Dengan diat sempurna 100 ekor unta dan diatnya diat mughallazah 100 ekor unta dan diat yang berat, sebagian ulama menyatakan masih ditambah sepertiganya ya. 130 sekian unta. Nah, dan Syaikh Nuzaimin beliau merujukkan pendapat tentang diat, denda tindak pembunuhan di tanah haram Makkah sama dengan yang di luar tanah haram Makkah ya, karena tidak ada nas yang membedakan, sehingga kembali kepada nas yang umum dan kembali kepada asalnya, diatnya itu sama dengan diat pembunuhan di luar tanah haram Makkah. Dan tentang masalah pembunuhan di tanah haram Makkah ini perkara yang sangat diharamkan, dan ini sejak zaman dulu ya. Sejak zaman dulu, karena itu di zaman dulu, di zaman jahiliyah ya, di zaman jahiliyah kalau seorang apa orang itu enggak berani membunuh di tanah haram Makkah, sampai dikisahkan seorang anak menemukan, mendapati, menjumpai orang yang membunuh ayahnya, tapi didapati di tanah haram maka itu enggak berani membunuh walaupun menyimpan dendam yang luar biasa, ya, dan berusaha untuk membunuh, tapi begitu masuk di tanah haram Makkah enggak berani. Cuman berupaya bagaimana orang ini keluar dari tanah haram Makkah, baru dia akan bertindak. Tapi selama masih di tanah haram Makkah, nah, tidak. Dan memang ketika orang masuk ke tanah haram Makkah, ya, enggak boleh dibunuh. Ya. Kalaupun dia termasuk orang yang boleh dibunuh, itu supaya ditunggu keluar dari batas tanah haram Makkah. Dan tanah haram Makkah ini ada batas-batasnya, ya, ada batasnya. Di sebelah barat, ya, untuk sebelah barat, ya, dari Ka'bah itu 22 km, ini yang sebelah barat. Sebelah selatan 12 km. Sebelah utara 7 km. Sebelah timur, ya, timur laut itu 15 km. Jadi ada batasannya. Nah, ada batasannya. Batasan tanah haram, ya. Di luar itu sudah bukan tanah haram tapi tanah halal. Di dalam batasan itu adalah tanah haram yang memiliki hukum-hukum tersendiri. Nah. Kemudian yang kedua dari orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah qatala man qatala ghair qatilih, orang yang membunuh orang yang tidak membunuh. Membunuh orang yang tidak membunuh. Membunuh orang yang tidak membunuh itu ada banyak macamnya. Ada banyak macamnya. Orang yang membunuh, umpamanya melarikan diri tidak ditemukan, maka dia menuntut membunuh saudaranya. Ya, apakah bapaknya, apa saudara kandungnya, atau pamannya, atau saudara yang lain. Atau dengan bentuk lain. Ya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas, yaitu menuntut darah seorang dengan cara yang tidak hak, menuduh dengan tuduhan yang dengan tuduhan itu tujuannya bagaimana orang itu akan mendapatkan hukuman dengan dibunuh. Atau dengan cara lain yang pada intinya adalah membunuh orang yang tidak membunuh. Nah, orang yang melakukan seperti itu, ini adalah termasuk orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Membunuh orang yang tidak membunuh. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-An'am, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak memikul, apa orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain, ya. Tidaklah kemudian anaknya yang membunuh kemudian orang tuanya yang harus menanggung hukum qisas, tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-33 menyatakan, "Wa man qutila madzluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl." Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberikan kepada walinya, kepada ahli warisnya kekuasaan, maka janganlah melampaui batas dalam membunuh. Termasuk perbuatan melampaui batas adalah membunuh orang yang tidak membunuh. Atau orang yang membunuh dibunuh, tetapi juga membunuh yang lain bersama membunuh orang yang membunuhnya. Atau membunuh dengan menyiksa, ya, dengan mencincang, itu juga termasuk dari bentuk melampaui batas dalam membunuh. Dan masalah darah ini adalah masalah besar seperti yang kita baca dalam awal bab jinayah. Darah itu adalah yang pertama kali nanti di hari kiamat akan diselesaikan, ya. Nah, keputusan yang pertama nanti yang akan diselesaikan di hari kiamat adalah tentang masalah darah. Karena itu Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada Haji Wada, beliau memberikan nasihat-nasihat penting. Nah, di antaranya beliau menyatakan, "Inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum alaikum haram kahurmati syahrikum hadha fi baladikum hadha." Sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan-kehormatan kalian, dan harta benda kalian adalah haram bagi kalian, seperti haramnya bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah, di negeri kalian ini, yaitu di Makkah. Ini perkara-perkara besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, darah, kehormatan, dan harta. Dan Asy-Syaikh Al-Albani belum menyatakan setelah membawakan hadis ini, "Wa mithlu hadzal qa'idah laisa minas sahli naqduha." Dan kaidah yang semisal ini tidak mudah untuk membatalkannya. Darah itu haram. Untuk kemudian dibatalkan sampai halal bukan perkara mudah. Ya, bukan perkara mudah. Harus dengan nas, dalil yang jelas, ya, harus dengan bayyinah, bukti yang nyata. Ya. Kemudian juga wa'aradakum, kehormatan-kehormatan kalian. Ini juga bukan perkara yang mudah untuk dibatalkan sehingga kehormatan itu menjadi halal. Ya. Tidak. Kehormatan seperti darah haram untuk kemudian dihalalkan tidak mudah. Kaidah yang semisal ini laisa minasahli naqduha, tidak mudah untuk membatalkan. Dan dulu dalam pembahasan riba kita telah bahas bahwa di dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Albani yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di bab riba, hadis yang ke-850 sekian. Di sana disebutkan tentang riba itu memiliki 73 pintu. Aisaruha, yang paling ringannya dari riba itu adalah ayang ki harajulu ummah, seorang anak menzinai ibunya. Wa inna arba riba irdur rajulil muslim, dan riba yang paling riba adalah merusak kehormatan orang Islam. Ya, merusak kehormatan orang Islam itu termasuk riba yang paling berat. Dan Rasulullah juga menyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radghatal khabal hatta yakhruja mimma qal." Barang siapa yang berbicara, barang siapa yang berbicara tentang orang mukmin ma laysa fihi, yang tidak ada padanya, ya, menjatuhkan kehormatan orang mukmin, orang Islam, menuduh orang mukmin yang itu tidak sesuai dengan tuduhan yang tidak ada, Allah akan menempatkan dia pada perahannya penghuni neraka sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan, ya. Karena itu hati-hati. Nah, terkait dengan kehormatan orang Islam. Dan Rasulullah juga menyatakan dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad, inna in arba'a ribal istitalah fi 'irdil muslim, ya. Termasuk riba yang paling berat adalah merusak kehormatan orang Islam. Karena itu hati-hati, ya, dengan kehormatan orang Islam. Dan terkait dengan kekeliru, kesalahan, bahkan tentang kebid'ahan, ya, dalam membicarakan pun itu supaya didasari dengan ketakwaan dan juga dengan tamamul ma'rifah atau tamul ma'rifah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, ya. Al-Imam Adz-Dzahabi beliau menyatakan tentang masalah ini, tentang al-kalam anil mukhtain, membicarakan tentang orang-orang yang berbuat salah, ya. Itu hendaknya orang yang tamul ma'rifah, tamul wara', yang sempurna wara'nya, pengetahuannya, kemudian didasari dengan ketakwaan. Demikian juga wa amwalakum, dan harta benda kalian itu haram bagi kalian. Ini juga tidak mudah untuk kemudian membatalkan kaidah ini sehingga menjadi halal harta, ya. Karena itu hadis ini juga dijadikan dalil oleh Asy-Syaikh Al-Albani terkait dengan masalah menetapkan zakat barang dagangan, ya. Ketika beliau, karena beliau termasuk berpendapat barang dagangan tidak ada zakatnya, ya, karena enggak ada dalil yang sharih, yang sahih, yang menetapkan tentang hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah al-qatlu min ajli adawatil jahiliyah wa tharatiha, membunuh karena sebab permusuhan dan balas dendam jahiliyah, ya, membunuh karena sebab permusuhan dan balas dendam jahiliyah. Permusuhan di masa jahiliyah atau permusuhan yang itu disebabkan karena faktor jahiliyah, ya, itu termasuk orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab permusuhan jahiliyah adalah karena asobiyah, ya, karena kesukuan, ya, karena kedaerahan, karena kabilah dan yang semisalnya. Itu permusuhan jahiliyah yang itu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dima'ul jahiliyah maudhu'ah. Jadi darah jahiliyah itu sudah dihapus, sudah dihilangkan. Nah, ketika ada orang yang membunuh karena sebab permusuhan dan balas dendam jahiliyah, maka dia adalah termasuk orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah dari hadis ini menunjukkan tafadhulul dzunub fi syiddah, bertingkat-tingkat berbeda-bedanya dosa dalam hal kerasnya dosa. Jadi dosa itu bertingkat-tingkat berbeda-beda, ya, besar kecilnya, ya, dahsyatnya dosa itu berbeda-beda, ya, tidak sama. Kemudian di antara faedah berikut dari hadis ini adalah tahzimul haram, memuliakan tanah haram, memuliakan tanah haram. Yang menunjukkan hal ini adalah di mana orang yang membunuh jiwa yang haram di tanah haram, maka termasuk orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang mulianya tanah haram Makkah. Kemudian faedah berikut dari hadis ini adalah tahrimul intisabil jahiliyah, haramnya menisbahkan pada jahiliyah. Dan hadis ini dibawakan di sini sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan adalah sebagai dalil dari pendapat jumhur ulama bahwa diyat pembunuhan di tanah haram Makkah itu adalah diyat yang berat. Akan tetapi hal ini adalah ikhtilaf di kalangan para ulama seperti yang telah saya sampaikan tadi. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.